Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة في الله Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita, karunia yang beragam-ragam dan bermacam-macam, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Allah Azza wa Jalla meminta kita agar menjadi orang yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan siapapun yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya, Allah berjanji untuk menjaga nikmat yang dia syukuri, dan Allah Azza wa Jalla akan menambahnya dengan nikmat yang lain. Tentunya termasuk dari kesyukuran kita yang tinggi dan dalam serta teratas kepada Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauh dari segala apa yang dicegah dan dilarangnya. Tentu dalam pelaksanaan ketaatan dan menjauhi larangan, disitulah kita memanfaatkan dan menggunakan nikmat-nikmat-nikmat yang telah diberikan. Itulah kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Memanfaatkan dan menggunakan nikmat-nikmat itu pada jalan yang dicintainya, pada jalan yang diridhoinya dan disukainya, maka itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat satu nikmat yang Allah telah berikan, kita manfaatkan fitaatihi, dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud kesyukuran kita, kita akan dapatkan janji tadi. Pertama, Allah Azza wa Jalla akan menjaga nikmat itu. Karena tidak ada perbuatan yang paling teratas, tertinggi untuk menjaga nikmat-nikmat Allah. Kecuali bita'atihi. Kecuali dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga ma'asyiral ikhwah. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan. Allah berikan kepada kita kekuatan karunia. Kita manfaatkan pada jalan kebaikan dan kebajikan. Maka Allah Azza wa Jalla akan jaga nikmat kesehatan ini. Kalaupun Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dari penyakit, itu juga lapangan kebaikan buatnya. Tidak akan barakallahu fikum disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada penjagaan dan pemeliharaan terhadap nikmat sekecil apapun kecuali dengan ta'atullah subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Allah Azza wa Jalla telah berjanji bahwa Allah akan menambahnya dengan nikmat yang lain lagi di saat nikmat itu disyukuri. Gambaran ini semua bagi kita yang sudah belajar ilmu agama, mengerti tentang dakwatus sunnah, kita bisa mengambil pelajaran kebenaran firman Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Setelah kita mendapatkan nikmat hidayah untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita menemukan janji-janji itu. Bahkan peluang untuk mendapatkannya sangat-sangat-sangat besar. Kenapa? Karena ditunjukkannya kepada jalan sunnah ini, ini merupakan pintu kebaikan dan pintu ketaatan yang paling tertinggi. Dengannya kita bisa berbenah, membenahi ibadat kita untuk sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, membenahi akidah kita agar sesuai dengan pengajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam, meluruskan manhaj kita, akhlak, adab, muamalat kita terbenahi dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di saat kita kemudian masuk ke dalamnya, lalu berupaya untuk kemudian mengerahkan kemampuan di dalamnya, tenaga, pikiran, bahkan harta benda kita ikut nimbrung di dalamnya, maka ini adalah pintu yang akan melipatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilaf, berbeda. Di saat dulu kita belum mendapatkan hidayah, kita punya harta, kita punya kekuatan, kita punya diberikan nikmat-nikmat yang sama dan serupa, tetapi kita tidak menemukan barokah, barakallahu fikum. Dunia selalu merasa kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi sekarang, di saat kemudian diberikan ya seadanya atau ya secukupnya, dia merasakan kecukupan karena nikmat berpegang di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kekuatan yang kita miliki, kita dapatkan. Kalau mungkin dulu sebelum kita mendapatkan hidayah, sedikit-sedikit terlalu banyak mengeluh, berkesah kesana kemari. Tapi ketika hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ada ketabahan, ada keberanian. Karena kita tahu jalur, kemana kita mengeluhkan, kemana kita melaporkannya. Dari mana kita tahu? Dari bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita mengeluh hanya kepada Allah, mengharapkan hanya kepada Allah. Semuanya lari kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya datang dari Allah. Dan Allah Azza wa Jalla yang akan mengangkatnya dengan bimbingan sunnah. Terlapangkan dadanya untuk menerima beban ujian-ujian berat. Barakallahu fikum. Bukankah peluang besar dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang Allah telah inginkan buatnya untuk berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi, kapan saja nikmat ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, dada akan menjadi sempit dan sempit. Sebagaimana sempitnya dada ahlul bid'ah wal ahwa'i. Sempit dadanya barakallahu fikum. Tidak senang, tidak suka, tidak menyukai siapapun orang-orang yang taat melebihi dirinya. Atau mungkin menurut dia, dia akan menjadi orang yang lebih dari dirinya. Tidak akan pernah menerima, dadanya selalu digoncangkan oleh ketidaksukaan, kebencian, hasad yang sangat-sangat dalam. Di saat nikmat berpegang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ternyata perjalanan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam harus kita hiasi dengan sifat-sifat yang agung dan mulia. Termasuk di antara penghiasnya. Untuk kita dengannya bisa mengambil banyak ibroh di dalam hidup. Terhadap semua kejadian dan peristiwa-peristiwa yang kita akan alami di dalam hidup. Yaitu menghiasi perjalanan mulia ini dengan sifat as-sabru. Kesabaran barakallahu fikum. Bagaimana itu? Kenapa kita harus bersabar di dalam menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah kesabaran itu punya batas? Atau kapan kita tidak boleh tidak bersabar lagi? Ternyata, seiring dengan perjalanan sunnah yang kita telah dapatkan, petunjuknya dan bimbingannya dari Allah Azza wa Jalla, seiring itu pula, kita harus menghiasinya dengan sifat as-sabru, kesabaran barakallahu fikum. Mari kita mendengarkan ayat yang semuanya kita menghafal. Bagaimana Allah Azza wa Jalla meletakkan sifat ini dalam amalan-amalan besar dan perkara-perkara utama yang akan mengantarkan kepada keberuntungan hidup. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala wal asri. Innal insana lafi khusr. Demi masa, semua jenis manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian. Semuanya. Kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari keumuman kerugian manusia ini orang-orang yang itu sesungguhnya pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali mereka-mereka yang beriman. Kalau kita lihat kata-kata al-iman diambil faedah oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan mengatakan al-ilmu, bahwa seseorang tidak akan pernah mungkin beriman dengan baik dan benar kecuali harus dia berilmu. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla memilih mereka-mereka yang akan keluar dari keumuman manusia yang merugi itu. Pertama adalah orang yang beriman. Orang yang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Lalu di atas ilmunya itu dia membangun keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu. Loh, kok tadi kita mengatakan kalau ini pilihan Allah Azza wa Jal? Maka kita sampai kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pilihan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang Allah inginkan padanya kebaikan. Allah berikan peluang kesempatan untuk dia belajar memperdalam agama Allah Azza wa Jalla. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal. Orang-orang yang barakallahu fikum beramal. Sehingga ilmu itu bukan mahufid, apa yang dihafal. Tetapi ilmu itu manafa'. Yang mendatangkan manfaat itulah dia amal. Sekali lagi, ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian seseorang yang selamat dan dikeluarkan dari keumuman orang yang merugi itu adalah orang yang terus berupaya melakukan kesempurnaan, penyempurnaan buat dirinya sendiri. Melalui apa dia akan menjadi sempurna? Bil ilmi wal amali salih. Dia akan menjadi orang yang sempurna dengan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Ini kesempurnaan pada diri seseorang. Rahimani wa rahimakumullah. Upaya dia untuk menyempurnakan dirinya keluar dari keumuman manusia yang merugi, ini benar-benar merupakan bantuan taufik dari Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya. Semuanya itu adalah amalan besar di dalam hidup. Benar-benar taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Sebelumnya, apa yang Allah perbuat terhadap pilihannya ini? Allah sempurnakan dia dari semua sisi dan semua arah. Disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibantu untuk kemudian menyempurnakan dirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat kerusakan dan kehancuran kehidupan para pemuda-pemuda jahiliyah, Allah jaga dia. Allah lindungi beliau sallallahu alaihi wa sallam. Untuk tidak kemudian terkena dengan warna-warni hidup itu. Benar-benar pembentukan kepribadian. Yang itu semuanya adalah alamah, tanda dia menjadi orang yang terpilih atau pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah. Maka ini yang pertama. Untuk kemudian kita bisa keluar dari keumuman manusia, yaitu dalam kondisi merugi, kita harus berupaya untuk melakukan kesempurnaan pada diri. Dan upaya-upaya ini adalah amal-amal besar. Butuh atau banyak tantangan dan ujian di dalamnya. Allah Azza wa Jalla membukakan peluang keberikutnya. Untuk kemudian menambah tidak meruginya. Setelah dia menjadi orang yang benar-benar menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal soleh, Allah bukakan buat dirinya untuk menimba amal soleh dari usaha yang lain, yaitu menebar dakwatu ilallah azza wa jalla, membantu orang lain untuk kemudian menuju kesempurnaan. Dia mencoba menawarkan. Lah tentu, di saat dia menawarkan jualan emas atau perak ini, mungkin sifatnya gratis. Tidak semua orang akan mau mendengarnya. Mau menerima tawaran itu, barakallahu fikum. Sebagaimana di dalam dia berupaya untuk menyempurnakan dirinya sendiri melalui ilmu dan amal soleh, dia akan mendapatkan tantangan dan ujian yang hebat. Demikian juga, di saat dia bersinggungan dan bersangkutan dengan orang lain, dia mencoba menawarkan kesempurnaan itu. Dia mencoba menawarkan permata yang dia sudah pegang kepada orang lain dengan gratis. Maka, tidak semua orang akan mau menerima tawarannya. Tidak semua orang yang akan mau membeli darinya. Tidak semua orang yang akan siap untuk mengambil dan menerima darinya. Akan ada pertentangan. Akan ada kebencian. Akan ada celaan dan cercaan. Bahkan sampai kemudian pesakitan di dalam hidup. Itu semuanya akan bisa terjadi. Ternyata, untuk kemudian membungkus itu semua, amal-amal besar, melakukan penyempurnaan terhadap diri, dan juga menyempurnakan orang lain, ternyata untuk bisa meraih amal, nilai-nilai amal soleh dengannya, harus diwarnai dan dibungkus dengan as-sabr wa tawasau bis-sabri. Ini lapangan amal-amal soleh ternyata harus dibungkus dengan kesabaran. Berarti kesabaran tidak punya batas. Selama hidup dan pintu kebaikan dan kebajikan itu terbuka, maka di saat itu kita dituntut untuk punya kesabaran di dalam mewujudkan kebaikan buat diri dan mewujudkan kebaikan buat orang lain. Ujian mesti akan datang. Celaan dan cercaan mesti akan terjadi dalam perjalanan itu. Maka di saat seseorang membungkusnya semua upaya dan usahanya itu dengan as-sabr, akan memperindah langkahnya. Semua ujian, dia akan menjadikan itu adalah selingan di dalam hidup. Hiburan di dalam hidup. Dia dicela dan dicerca. Ingat, dua kemungkinan. Kalau dia mencela, mencerca, mungkin saja benar apa yang dituduhkan dan dicela. Berarti, kita bisa melakukan perbaikan terhadap diri. Kita mencoba berbenah. Kita mencoba memperbaiki. Bukankah itu keuntungan? Disebabkan karena ada kesabaran. Tapi kalau tidak ada kesabaran, ketika mendapatkan celaan cercaan, wah, harus dibalas. Harus dituntut. Harus ini, harus itu. Selesai urusan. Barakallahu fikum, walaupun mungkin itu boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Tapi kita akan keluar dari keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Karena apapun bagaimanapun, di saat seseorang sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup, mendapat kecaan, la yadurruh, tidak akan memudaratkan. Tapi di saat dilayani, di situ akan ada darar, bahaya yang datang. Barakallahu fikum. Tapi jikalau dia bersabar, ternyata benar apa yang dituduhkan, berarti kita bisa berbenah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun atas kekurangan dan kesalahan. Tapi kalau tidak benar, tadi itu kan sebuah keuntungan. Keuntungan barakallahu fikum buatnya. Tapi kalau tidak benar ma'asyiral ikhwah, berarti dia sedang menabungkan kita secara diam-diam. Nanti diambil. Nanti diambil di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia menabungkan buat engkau amal soleh. Tapi kalau seseorang tidak punya kesabaran, rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalankan ketaatan barakallahu fikum, mesti akan banyak terganggunya. Terganggu walaupun dia menjalankan ketaatan, dia akan terganggu di saat dia tidak punya kesabaran. Oleh karena itu, kesabaran tidak punya batas. Selama pintu ketaatan dan larangan Allah itu ada, maka di saat itu kesabaran harus menjadi penghias barakallahu fikum. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, As-sabru diyaun. Kesabaran itu adalah cahaya. Cahaya barakallahu fikum. Di dalam hidup seseorang yang menjalankan ketaatan adalah cahaya. Dengannya dia akan bisa berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam bersikap. Semuanya penuh kehati. Disinari oleh sifat sabar yang ada pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang harus barakallahu fikum kita miliki semuanya. Di saat menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, harus menghiasinya dan membungkusnya dengan kesabaran. Ini yang pertama. Berarti sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa kesabaran itu tidak memiliki batas. Yang kedua, di saat seseorang menjalankan hidup, terus dia bergelut dengan kehidupan dunia ini, mau tidak mau dia akan disapa oleh banyak perkara. Pertama, menyenangkan. Dan yang kedua, akan disapa oleh perkara-perkara yang tidak pernah dia inginkan dan tidak pernah dia harapkan dan tidak dia sukai terjadinya. Ujian akan turun silih berganti. Dari kekurangan sandang pangan, dari barakallahu fikum sakit, bermacam-macam bentuk sakitnya. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Tapi kan orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak hanya kemudian bahwa itu sebagai ujian datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berupaya untuk menjadikan ujian itu akan bisa mendatangkan nilai di dalam hidupnya. Satu, menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Kedua, untuk liraf'i darajati, untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Azza wa Jal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan kepadanya seseorang, Allah ujikan, Allah timpakan buatnya ujian-ujian. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Wan Nabi alaihi salatu wasalam yaqul, idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat. Apabila Allah azza wa jalla mencintai suatu kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Faman radhiya, barang siapa yang ridha menerimanya, baginya keridhaan. Barang siapa yang tidak menyukai alias benci, maka baginya barakallahu fikum kebencian. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekarang seorang yang beriman kepada Allah azza wa jalla, ketika dicoba, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus berupaya untuk menjadikan bahwa ini adalah pintu amal solehnya. Pilek, panas, kemudian barakallahu fikum dia harus nganter istrinya ke puskesmas, anaknya, ya nanti hilang hartanya, pokoknya sudah berbagai macam. Diuji dari anaknya barakallahu fikum. Iya. Terjadi pada anaknya apa yang dia tidak harapkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia sudah berupaya. Dia sudah berusaha, bahkan sampai berdoa kepada Allah. Maka jadikan ujian ini sebagai pintu amal soleh, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tidak akan bisa menjadikan pintu ujian dan cobaan itu menjadi lapangan amal soleh kita kalau kita tidak punya kesabaran, barakallahu fikum. Sehingga kita dituntut untuk meletakkan atau menaruh kesabaran itu dalam semua masaib, musibah-musibah yang akan menimpa kita, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sempit dadanya menyangka berganti-gantinya musibah adalah itu kebencian Allah pada dirinya. Entah. Jangan. Tapi kita harus berbesar jiwa untuk menerimanya. Walaupun mungkin diuji oleh istri kita, diuji melalui anak-anak kita, maka kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh, barakallahu fikum, putus asa, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya nilai kesabaran di saat kemudian ujian dan cobaan itu turun, barakallahu fikum. Kita ingin berhasil, rahimani wa rahimakumullah. Karena bila seseorang tidak melatih diri untuk bersabar, banyak hal dia akan terganggu di dalam hidup. Dia akan menjadi orang yang cepat tersinggung dan emosional. Dia akan menjadi orang yang punya jiwa intikam, punya jiwa balas dendam. Itu semuanya akan keluar dari pintu-pintu ketaatan dan kebaikan. Bukankah Allah Azza wa Jalla memuji di dalam Al-Quranul Karim, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang menahan marahnya. Setelah menahan marahnya, memberikan maaf, wal 'afina 'anil nas. Bisakah tergambar hal ini pada orang yang tidak punya sabar? Tidak akan tergambar. Barakallahu fikum. Pada diri orang yang tidak punya kesabaran, tidak akan punya kemampuan untuk kadhiminal ghaiz, menahan emosional, menahan marahnya, tidak akan mampu. Demikian juga, apalagi kalau al-afina 'anil nas. Dia mampu marah, mampu membalas, tetapi dia harus tahan. Setelah itu, dia ingin mencari yang lebih dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dia berikan maaf. Semuanya ini adalah berat. Dan itu tidak bisa akan diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang punya barakallahu fikum kesabaran di dalam hidup. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan di saat kemudian barakallahu fikum berbicara tentang orang yang kuat, laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang kuat itu ternyata orang yang sabar. Itu yang kuat. Orang yang punya kesabaran yang tinggi, itu yang paling kuat, barakallahu fikum. Bukan orang yang kuat itu orang yang bisa sora'ah membanting, bisa menggulat, bisa menumbangkan, bisa menjatuhkan. Tetapi orang yang dikatakan kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri di saat marah. Tergambarkah kalau seseorang tidak punya kesabaran, barakallahu fikum? Berarti kesabaran itu tidak punya batas, ma'asyiral muslimin. Akan terus dituntut untuk memiliki kesabaran dalam semua kondisi. Terlebih di saat kemajuan media sosial di masa sekarang ini. Gampang dan mudah untuk kita tersungkur dan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Semuanya berada di dalam rumah-rumah kita. Tidak menutup kemungkinan seorang suami dia bersama istrinya, tetapi lewat media sosial bisa berhubungan dengan wanita-wanita yang barakallahu fikum tidak jelas, tidak halal, padahal dia bersama istrinya. Atau dia berada di dalam satu atap. Istrinya mungkin juga demikian. Nah, kalau kemudahan dan kegampangan untuk kita terjatuh di dalam dosa melalui media-media sosial itu, kalau enggak punya kesabaran, akan hancur hidup antara suami dan istri. Berbuntut kepada hancur hidupnya antara anak-anak keturunan barakallahu fikum. Disinilah letaknya sabar. Untuk bisa mengerem kemauan dan keinginan yang banyak diwarnai oleh maaf-maaf keinginan setan barakallahu fikum. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa bertobat kembali setelah terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, sungguh kita akan hancur lebur hidupnya melalui pintu-pintu dosa dan kemaksiatan itu, melalui kemajuan media sosial barakallahu fikum. Tapi disitulah nilai yang kita bisa petik min Rabbil Izzati Subhanah. Di saat Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk berpegang dengan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu besarnya dosa. Kita tahu bahayanya dosa. Kita tahu hitam hidup karena dosa. Lalu kita dengannya dipanggil untuk mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kembali bertaubat. Kembali bertaubat. Orang yang mulia itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan katanya. Tetapi yang dipuji dan disanjung itu adalah orang yang banyak melakukan dosa dan dia banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang namanya Ibnu Adam yang selamat dari dosa. Tapi di sana ada orang yang merasa tidak berdosa. Menganggap diri tidak terjatuh dalam kesalahan. Sampai kemudian kesalahan orang diangkat, diungkit, dibeberkan, disebarkan lewat media. Dengan tanpa ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan membalas. Allah Azza wa Jalla akan menimpakan apa yang dia tudingkan dan tuduhkan kepada saudara tanpa rasa takut barakallahu fikum. Merasa bahwa dia tidak akan terjatuh di dalam kesalahan dan dosa. Anda tidak dapat pujian, apalagi kalau menganggap tidak terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Yang dipuji adalah orang yang banyak bertaubat dan kembali dari dosa dan kesalahan yang dilakukan barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kita mengetahui ternyata kesabaran itu dibutuhkan sangat di dalam hidup. Melatih diri untuk bersabar. Berupaya untuk menjadikan diri bersabar. Kalau mungkin kita menganggap diri kita tidak punya kesabaran. Orang emosional, orang cepat tersinggungan, orang cepat naik darah. Coba belajar. Belajar lagi. Ikhlaskan niat untuk belajar. Kalau kita benar-benar ingin untuk kemudian melakukan perubahan menuju kebaikan di dalam hidup, sudah cukup sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang engkau telah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya sebagai cemeti buat engkau. Ayo, engkau akan bisa untuk melakukan perubahan. Apalagi kalau mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan bimbingan, arahan, jalan, kemudahan. Allah telah berjanji. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, akhlak yang mulia itu ada dua bentuknya. Ada yang itu merupakan jibiliyah, memang sebuah anugerah dari Allahu Azza wa Jalla pada diri seseorang. Allah berikan, Allah titipkan padanya. Ketika dia mendapatkan sunnah atau hidayah kepada sunnah, semakin terbimbing dan semakin baik. Ada orang yang itu adalah melalui muktasab, melalui upaya dan usaha, dia terus memperbaiki diri. Dengan sunnah, dia terus membenahi diri, belajar, beramal, belajar, sehingga dia menjadi orang yang berakhlak yang mulia, punya jiwa kesabaran di saat menjalankan ketaatan, punya jiwa kesabaran di saat menghadapi ujian dan cobaan, punya jiwa yang sabar di saat kemudian menghadapi ujian untuk terjatuh dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua-duanya ini adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Betapa banyak kebaikan yang terbuka di dalam hidup di saat seseorang punya kesabaran. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dengan ilmu yang kita pelajari dan kita berupaya untuk mengamalkannya, menitipkan pada kita ini sifat-sifat kesabaran yang darinya akan kemudian melahirkan perkara-perkara besar di dalam hidup. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan di sini adalah lebih khusus dibanding dengan ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada, wahai orang muslim, wahai orang kafir, wahai orang taat, wahai orang yang bermaksiat. Tetapi di sini punya nilai plus. Allah bersamanya, juga Allah akan memberikan bantuan dan pertolongannya. Itu yang kita harapkan. Tidak akan ada kebaikan yang kita lalui tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.